Mulane kiai politik kok kuwatah. Kulo kan kiai, jadi roh politike kiai. Ana kiai limo wiro. Jagungane wek kulo diantaranya kulo. Ana wong awam. Ih. Mbok ngadono surat istis kok imun lami mboten udan. Sing kiai lugu beb, lugu. Ya sayo sok Jumat istis. Sing ana sing ahli falak. Wonten sing ahli falak tunggal. Ojo kok mesti ra mandi iki pancen wong wayahe udan iki. Diitung cara falak iki cek soef apa? Soef musim apa? Ora le, soef ketiga musim. Iki cek soef iki, engkok masuk Rabi iku wulan iki masuk Sitak iku. Ojo kok ketara ngobos, engkok-engkok e. Isin lho ketara ngobos iku isin. Bareng wis musim Sitak, wis masuk. Wis istis kok saiki. Ya udan tenan jan suwayahe. Ya ana ki politik ngene ku ya ana.